Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebuah pemandangan dan juga kenikmatan yang sangat luar biasa yang patut dan harus kita syukuri, di mana kita terlebih khusus di tempat ini, yaitu Dusun Langgeran ya, Pasinggangan, Banyumas, yang alhamdulillah kita tidak susah, artinya mudah untuk bertemu dengan ikhwan, saudara-saudara kita yang seakidah, sepemahaman, satu tujuan, sama-sama ingin mengamalkan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah. Sebuah kenikmatan yang mungkin orang-orang di luar sini, barakallahu fikum, itu sangat menginginkan. Tinggal di lingkungan yang dipenuhi, yang diisi oleh orang-orang yang satu tujuan tadi. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Sebuah nikmat yang harus kita jaga. Pemandangan yang sangat luar biasa. Insyaallah. Dan masjid ini, masjid apa? Al-Ansar, Abu Bakar. Ikhwan-ikhwan, insyaallah. Salat Id juga sudah sendiri ya. Oh, kenikmatan yang luar biasa. Yang harus kita syukuri. Tidak jarang kita mendengar bertemu dengan saudara-saudara kita, barakallahu fikum, yang dia masih sangat-sangat terasing. Sangat asing. Untuk taklim saja susah, sangat-sangat susah. Apalagi bertemu dengan ikhwan. Cuman bisa online dan seterusnya. Nah, semua ini barakallahu fikum semata-mata hanya taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga. Tentunya setiap kita ingin tinggal dalam sebuah pemukiman, lingkungan yang itu barakallahu fikum ya, warganya atau tetangganya adalah orang-orang yang sama-sama menegakkan as-sunnah. Sama-sama barakallahu fikum meniti jalannya salaful ummah. Lalu bagaimana kita untuk menjaga ini? Bagaimana agar hidup di pemukiman ini terasa indah? Ya. Karena apa? Tidak mesti, ya, tidak selamanya, meskipun lingkungan sebuah pemukiman semuanya ikhwan, saudara-saudara yang satu tujuan, barakallahu fikum, hawanya nyaman, iya, hawanya tenteram, belum tentu. Hidup akan selalu ada yang namanya pertikaian, perselisihan, beda pendapat, pasti akan selalu ada. Maka pemukiman yang di situ sama-sama satu tujuan menegakkan sunnah, lalu barakallahu fikum tinggal di tempat tersebut tentram, nyaman. Ini lebih diidamkan lagi. Suasananya tidak kaku, suasananya tidak ada real di sini, kebencian dan seterusnya, perselisihan. Itu lebih diutamakan lagi. Maka untuk mencapai apa ya, pemukiman, tempat tinggal yang seperti ini, barakallahu fikum, lingkungan yang tenteram dan enak untuk tinggal di situ, nyaman, barakallahu fikum, tentunya kita harus melihat pendahulu kita, terlebih khusus para sahabat, yang mana mereka satu agama, satu manhaj, satu akidah, satu tujuan, dan kehidupannya sangat menenteramkan. Itu adalah lingkungan yang sangat diidam-idamkan oleh setiap muslim. Suasana yang begitu indah, saling menyayangi dan seterusnya. Nah, itu adalah lingkungan yang sangat diidamkan, yaitu kehidupannya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Satu manhaj, tenteram, tetangga saling menghormati. Lalu apa sebab yang menjadikan kehidupan sahabat Rasulullah SAW itu sangat menenteramkan, indah? Apa yang membuat demikian? Di antaranya barakallahu fikum, yaitu tumbuhnya mahabbah, kecintaan, bainahum, di antara mereka. Al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Sudah satu akidah, satu manhaj, satu tujuan. Naam, di antara mereka saling mencintai. Ini lingkungan yang sangat-sangat kita idamkan. Amin. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr mengatakan, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Dan orang-orang Ansar yang mereka tabawwa'u ad-dar, sudah menetap di Madinah, wal iman, dan sudah memiliki keimanan sebelum sahabat Muhajirin mereka berhijrah, sudah beriman dulu. Naam barakallahu fikum, ya. Tinggal di Madinah menunggu saudara-saudara mereka yang akan hijrah. Min qablihim, sebelum kedatangan orang sahabat-sahabat Muhajir. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Para sahabat Ansar yang di Madinah barakallahu fikum, ini mencintai sahabat-sahabat mereka yang akan hijrah ke negeri mereka, meskipun belum bertemu. Dan inilah kuncinya. Sebuah lingkungan akan terasa indah, akan terasa menenteramkan, nyaman, ketika sebuah lingkungan itu, barakallahu fikum, tetangga-tangganya, orang sekitarnya, satu akidah, satu manhaj, satu tujuan, dan saling mencintai. Wala yajiduna fi sudurihim mimma utu. Dengan kecintaan itu mereka tidak lagi merasa butuh dengan harta-harta mereka. Apapun diberikan oleh sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW agar saling mencintai fillah. Karena Allah Subhanahu wa taala, fulan dengan fulan diberikan hartanya separohnya, diberikan rumahnya separohnya, sampai istrinya mau ditalak mau diberikan. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak lagi memiliki hajah kebutuhan terhadap apa yang mereka diberikan. Sudah kasihkan semua. Sebab apa? Tumbuhnya mahabbah, kecintaan bersama dengan saudaranya. Dia cinta saudaranya fillah karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia miliki dia tidak merasa butuh. Dia lebih mengutamakan persahabatannya, ukhuwahnya, persaudaraannya yang dibangun di atas mahabbah fillah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saudara saya, ikhwan, senang. Dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak lagi dia membutuhkan. Barakallahu fikum. Naam. Maka penting untuk kita semuanya, barakallahu fikum, terutama yang paling awalnya, mengetahui keutamaan mahabbah fillah, mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu keutamaannya, kita akan semangat mengamalkannya. Di satu sisi kita menghidupkan lingkungan yang indah, di sisi lain kita mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaannya adalah barakallahu fikum, kelak pada hari kiamat ketika matahari tudna syams qadra mil, matahari dekatkan satu mil, yauma la zilla illa zilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabu'atun, hanya tujuh orang. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, di antaranya adalah dua orang yang dia saling mencintai karena Allah. Ijtama'a fillah waftaraqa fillah, bertemu karena kecintaan kepada Allah, berpisah pula karena kecintaan kepada Allah. Bertemu, sama-sama duduk dalam majelis ilmu, kecintaan kepada Allah. Itu keutamaan untuk dia, akan dia dapatkan. Dan mencintai saudaranya akan menumbuhkan ketentraman, keindahan, ukhuwah yang sangat indah di lingkungan tersebut. Barakallahu fikum. Kita tahu fadailnya yang sangat banyak, yang kalau disebutkan mungkin lama. Demikian pula kita pelajari sebab-sebabnya tumbuhnya ukhuwah atau mahabbah fillah. Nah, di antaranya apa? Afsus salama bainakum, menyebarkan salam, senyum dengan saudaranya. Nah, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Mungkin cuma ngasih roti itu sabar harga, dan itu akan menumbuhkan kecintaan, dapat pahala sedekah dan seterusnya. Nah, ini adalah suatu perkara yang mungkin tidak menjadi prioritas kita, namun harus kita perhatikan dengan baik, dengan serius kita amalkan. Apa itu? Menumbuhkan kecintaan di antara kita. Agar ukhuwah, terlebih khusus di Pasinggangan ini, barakallahu fikum, semakin erat, dan semakin indah. Akan sangat indah. Sebagaimana sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin ketika saling mencintai, la yajiduna fi suduri hajatan mimma utu. Tidak lagi apa merasa butuh dengan apa yang dia miliki. Diberikan. Naam. Walau kana bihim khasasah, meskipun orang tersebut butuh, enggak apa-apa, saudara saya dulu. Barakallahu fikum. Naam. Itu perkara yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa mengupayakannya, mengamalkannya, yaitu menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Barakallahu fikum. Yang dengannya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dakwah di setiap tempat, dakwah salafiyah di setiap tempat, terlebih khusus di tempat yang kita cintai ini, di tempat yang semoga Allah berkahi ini, yaitu di Dusun Langgiran, Desa Pasinggangan. Amin. Allahumma. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita terkait jin dalam syariat Islam. Kita sudah menyebutkan beberapa kekhususan atau kemampuan yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki itu dimiliki oleh bangsa jin. Di antaranya adalah pergerakan dan kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka bisa menembus langit untuk mencuri berita. Warahmatullahi wabarakatuh. Namun dengan kekuatan atau kemampuan yang jauh apa yang ada pada diri manusia, ternyata itu barakallahu fikum tidak serta-merta menjadikan jin mengetahui perkara gaib. Nah, dalil yang sangat jelas ketika Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan pasukan jin, bangsa jin yang menjadi pasukannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, ketika itu beliau Allah wafatkan dalam keadaan masih bersandar dengan tongkat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qadayna 'alayhi al-maut, ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah. Dan ketika kami wafatkan Nabi Sulaiman, tidaklah ada yang menunjukkan kematian beliau kecuali rayap yang mulai menggigiti tongkat beliau. Falamma kharra tabayyanatil jin, ketika tongkatnya mulai lapuk, terjatuhlah, tersungkurlah jasadnya Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Maka ketika itu tabayyanatil jin, jin baru tahu. An law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adab. Seandainya jin itu mengetahui perkara yang gaib, tentu jin akan mengetahui bahwasannya Nabi Sulaiman telah wafat. Kenyataannya tidak. Kalau tahu perkara gaib, dia akan tahu Nabi Sulaiman telah wafat. Kalau sudah tahu Nabi Sulaiman akan wafat, ma labithu fil 'adab, mereka tidak akan terus bekerja. Disebutkan dalam tafsir barakallahu fikum, Nabi Sulaiman wafat di atas tongkatnya selama 1 tahun. Jin tidak mengetahui bahwasanya beliau telah wafat. Taunya masih mengawasi saja. Mereka bekerja terus, ya. Terus bekerja karena merasa diawasi oleh Nabi Sulaiman. Yang ternyata selama 1 tahun itu beliau alaihi salam telah wafat. Ma dallahum ala mautih illa dabatul ard ta'kulu min sa'atah. Baru tahu kalau ternyata tongkat itu dimakan rayap, horro, beliau tersungkur, baru tahu. Ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya jin mereka tidak mengetahui perkara gaib. Dan gaib yang dimaksud di sini adalah gaib mutlak. Kalau gaib nisbi, barakallahu fikum, ini bukan perkara, na'am barakallahu fikum, yang hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Gaib nisbi itu ada yang mengetahui, ada yang tidak. Kalau mutlak, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pembahasan selanjutnya, barakallahu fikum, yaitu apakah jin mereka merasakan kematian? Allah subhanahu wa ta'ala terkait permintaan iblis, subhanahu wa ta'ala menangguhkan kematiannya hingga hari akhir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan permintaan iblis, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan, memohon kepada Allah, berilah aku penangguhan waktu sampai hari kebangkitan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, qala innaka minal mundhirin. Sesungguhnya engkau termasuk dari makhluk-makhluk atau orang-orang yang diberikan penangguhan. Minal mundhirin. Minal mundhirin menunjukkan, barakallahu fikum, tidak hanya satu saja yang ditangguhkan. Mundhirin itu orang-orang, makhluk-makhluk. Tidak satu. Kalau satu, mundhir. Mundhirin dari mundhirun, barakallahu fikum. Itu berarti bukan hanya satu. Nah, ini dalam surat Al-A'raf ayat 14 sampai 15. Sehingga di sana ada sebagian salaf, di antaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya, diriwayatkan bahwasanya beliau rahimahullahu taala berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwasanya jin itu tidak merasakan kematian kecuali sampai hari kebangkitan. Kenapa? Iblis meminta, berilah aku penangguhan sampai yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Lalu kata Allah, sesungguhnya engkau qala innaka minal mundhirin, sesungguhnya engkau termasuk dari orang-orang, dari makhluk-makhluk yang diberikan penangguhan. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah taala, berarti bukan hanya iblis. Siapa lagi? Yaitu jin, jin minal mundhirin. Barakallahu fikum. Nah, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya iblis bukanlah satu-satunya yang mendapatkan penangguhan. Ya. Kalau cuman iblis akan dikatakan innaka al-mundhir, engkau diberi penangguhan. Tapi disebutkan di antara yang mendapatkan penangguhan. Berdasarkan ayat ini, Al-Basri, Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan berarti tidak hanya iblis saja. Nah. Asy-Syibli rahimahullah taala dalam Akamul Marjan beliau mengatakan mengomentari ucapannya Al-Hasan Al-Basri wa ma'na qaulil Hasani annal jinna la yamutun innahum mundarun ma'a iblis fa idza mata matu ma'ahu wa dhahirul Qur'an yadullu ala anna iblisa ghairu makhsusin bil indari ila yaumil qiyamah. Dan makna ucapan Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya jin tidaklah mati, mereka juga ditangguhkan sama seperti iblis. Apabila iblis mati, baru jin-jin yang lain mati. Dan zahir ayat, zahir Al-Quran, barakallahu fikum, memang menunjukkan bahwasanya iblis ghairu maksusin bil indar yaumal qiyamah. Memang tidak menunjukkan bahwasanya hanya iblis saja yang dikhususkan, ditangguhkan sampai hari kiamat. Kata Asy-Syibli. Naam. Barakallahu. Namun beliau melanjutkan wa amma waladuhu wa qabiluhu falam yaqul ya falam yakum dalilun ala annahum mundaruna ma'ah. Tetapi dalam dalil tersebut tidaklah menunjukkan bahwasanya di antara yang ditangguhkan ini adalah waladuhu wa qabiluhu, anak cucu dan pasukan-pasukannya iblis, tidak disebutkan. Bisa jadi yang ditangguhkan selain ini. Nah, barakallahu fikum. Walaisa fil Qur'ani ma yadullu ala annal mundarina humul jinnu kulluhum fayahtamilu ayyakuna ba'dul jin mundarina wa amma kulluhum fala jalila alaih. Lalu Asy-Syibli menengahi permasalahan ini, beliau mengatakan kalau yang dimaksudkan adalah seluruh jin anaknya iblis itu semua ditangguhkan sampai hari kiamat, maka ini tidak tepat. Naam. Tetapi kalau sebagian jin dia ditangguhkan sampai hari kiamat bersama dengan iblis, fayah jamilu, ini masih mungkin-mungkin saja. Ada iblis yang ditangguhkan karena lafadznya termasuk orang-orang tidak satu, ada sebagian jin yang juga ditangguhkan kematiannya pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Jelas ini ya? Nah, jadi kalau semata-mata Hasan Al-Basri menggunakan ayat ini minal mundarin menunjukkan jin juga tidak mati, ini kurang tepat. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak secara sori, secara terang menyebutkan di antara al-mundarin adalah jin, semua jin-jin. Tidak. Tapi kalau sebagian jin payah jamil, masih mungkin. Barakallahu fikum. Nah, jadi pendapat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala ini kurang kuat. Nah, yang mengatakan bahwasanya jin dia tidak mati sampai hari kiamat. Nah, bahkan yang kuat warahmatullahi fikum wallahu alam adalah jin mereka juga merasakan kematian. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ulaikal ladzina haqqo 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang haqqo 'alaihimul qaul, sudah tetap, sudah pasti terkena oleh azab Allah Subhanahu wa taala fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins, dari kaum-kaum, dari golongan-golongan, umat-umat yang terdahulu dari golongan jin dan juga manusia. Innahum kanu khasirin, mereka adalah orang-orang yang merugi. Kata Al-Alusi rahimahullah taala wastadalla biqaulihi azza wa jal ala annal jinna yamutun qornan ba'da qornin kal insi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka orang-orang yang pasti terkena adab bersama dengan umat-umat terdahulu dari jin dan manusia. Sia menunjukkan bahwasanya umat terdahulu itu tidaklah disebutkan umat terdahulu itu kecuali umat yang telah tiada. Maka ayat ini kata Al-Alusi rahimahullah ta'ala sebagai dalil bahwasannya jin mereka juga mati qornan ba'da qornin, generasi ke generasi lah lain. Kal insi, seperti manusia, generasi abad ini generasi sama yang muncul. Karena apa? Fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins, disebut sebagai umat-umat terdahulu dari bangsa jin dan juga manusia. Ada bangsa terdahulu, berarti bangsa ini telah binasa, telah tiada. Menunjukkan bangsa jin dan juga manusia itu sama, sama-sama meninggal, wafat, terputus qornan ba'da qornin, generasi ke generasi lah lainnya. Barakallahu fikum. Dan lebih jelas lagi barakallahu fikum, yaitu sebuah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahasanya Rasulullah SAW mengajarkan doa a'udzu bi'izzatikalladzi la ilaha illa antalladzi la yamut. Aku berlindung dengan kemuliaanmu, alladzi la ilaha illa anta, yang tiada ilah yang berhak diibadai kecuali engkau, alladzi la yamut, dan engkau tidaklah mati, wal jin wal insu yamutun, adapun al jin dan al insu itu yamutun, mereka mah mati. Hadis yang diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari. Naam. Satu ayat surat Al-Ahqaf ayat 18 mengatakan ada umat-umat terdahulu dari manusia dan jin, menunjukkan mereka yang terdahulu ini telah mati. Dan juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bi'izzatikal ladzi la yamut, la ilaha illa anta, la yamut wal jinnu wal insu yamutun, adapun jin dan manusia mereka mah mati. Riwayat Bukhari. Jelas hadisnya sahih. Nah, barakallahu fikum. Sehingga wallahu a'lam, bahwasanya pendapat yang kuat didukung dengan ayat dan juga hadis yang sahih, yang itu adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan jin juga merasakan kematian. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan apakah jin itu merasakan kematian, yaitu bisakah jin dibunuh? Apakah dia semata-mata matinya karena ajal Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab yang lain, ataukah jin itu bisa dibunuh? Bisa mati. Pertanyaannya selanjutnya, apakah bisa dibunuh? Nah, barakallahu. Dalam permasalahan ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, demikian pula Abu Dawud rahimahumullah, yang diriwayatkan dari Abu Sa'ib Maula Hisham ibn Zuhrah, Abu Sa'ib budaknya Hisham bin Zuhrah, bahwasanya annahu daqala ala ibni atau Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi baitih. Bahwasanya Abu Sa'ib ini pernah datang ke rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Nah. Fa wajadtuhu yusalli fajalastu. Tetapi ketika Abu Sa'id masuk ke rumahnya Abu Sa'id, beda. Nah, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini sedang sholat, maka beliau duduk. Nah, antadziru hatta yaqdi sholatahu, duduk sampai sholatnya selesai. Nah, ketika Abu Sa'id ini duduk menunggu Abu Sa'id Al-Khudri, mengatakan sami'tu tahrikan fi arajina fi nahiyatil bait. Lagi duduk nunggu Abu Sa'id sholat, ada suara pelepah kurma itu gerak-gerak, tahrikan, ada pergerakan di sudut rumah ini. Apa itu? Faltafattu fa'idha hayyatun azimah fa'fafattu li'afatulaha. Ternyata ditengok, menoleh Abu Sa'id, muncullah sebuah ular. Langsung Abu Sa'id ini berdiri li'aktulaha, untuk membunuh apa ular tersebut. Barakallahu. Fa asyara ilayya an ijlis, Tapi ketika itu, barakallahu fikum, Abu Sa'id al-Khudri yang masih sholat memberikan isyarat. Tahu. Yang datang ini Abu Sa'id berdiri dia. Berdiri, mau membunuh. Abu Sa'id yang sholat masih memberi isyarat. Untuk apa? Ijlis. Nah, ini juga dalil bahwasanya ketika sholat boleh memberi isyarat. Nah, ketika salam, lagi sholat, assalamualaikum. Kayak gini, beri isyarat. Boleh. Ya, boleh ketika sholat memberikan isyarat. Seperti apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Mau berdiri, mau membunuh ular. Nah. Falamman sarafa asyara ila baitin fiddar. Fajalastu. Dia duduk dulu. Duduk. Falamman sarafa. Ketika Abu Sa'id al-Khudri dia selesai sholat. Asyara ila baitin fiddar. Menunjuk ke sebuah rumah. Selesai sholat, orang yang tadi yang mendatangi sahabat tersebut itu rumah. Atara hadzal baita, engkau lihat rumah itu? Qultu na'am, kata orang tersebut, iya. Qala kana fihi fatan minna haditsu ahdin bi'ursin. Dulu, kata Abu Sa'id al-Khudri, di rumah itu ada seorang pemuda yang baru saja melakukan pernikahan. Ya. Hadi itu ahdin bi'ursin, baru saja nikah. Iya. Nah, barang. Lalu dilanjutkan, kata Abu Sa'id, dulu rumah ini ada pengantin baru. Faqaratna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal khandaq. Maka pada suatu ketika kita semuanya dan pemuda tersebut ikut bersama Rasulullah sallam keluar untuk perang khandaq. Fakana dzalikal fata, namun ketika itu sedang beristirahat, sedang persiapan ya untuk peperangan atau setelah perang istirahat dulu, jeda dan seterusnya. Kata Abu Sa'id al-Khudri, al-Khudri fakana dzalikal fata yasta'dinu Rasulullah sallam bi ansafin nahar fayarji'a ila ahli. Pas siang-siang, pertengahan siang, pemuda tersebut minta izin kepada Rasulullah SAW fayar ziyah ila ahli untuk pulang ke keluarganya. Maklum ya Pak, pengantin baru. Ya, pengantin baru pengennya cepat pulang, oleh perang. Fayar ta'adzin Rasulullah SAW, minta izin ulang. Ya Rasulullah SAW paham ya, izinkan akhirnya. Fasta'adzanahu yauman, diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk pulang satu hari. Izin Rasulullah pulang dulu. Sebenarnya baru nikah. Rasulullah diizinkan. Kenapa? Kerasa? Pengantin baru gitu. Masih ingat ya dulu pengantin baru ingin cepat pulang gitu. Sholat ingin balik langsung. Gitu. Sama lagi perang minta izin tengah siang. Rasulullah minta izin dulu satu hari. Nah, ketika pemuda ini mau pulang, faqala lahu Rasulullah SAW mengatakan, khud 'alaika silahaka fa inni akhsha 'alaika quraydata. Saya izinkan satu hari, tapi sebelum engkau pulang, engkau bawa tombakmu. Ya, akhsha 'alaika quraydah. Saya khawatir kamu pulang sendiri diserang oleh Yahudi Bani Quraydah. Kan sendiri ya, masih mungkin diserang. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة. Ketika pulang sampai rumah ternyata dia dapati istrinya yang baru dia nikahi di depan pintu. فأهوى إليها الرمح ليطعنها به فأصابته غيرة. Maka dapati istrinya di depan rumah. Dia khawatir, dia curiga, asabathu ghairatun bihi, rasa cemburunya memuncak. Fa'ahwa ilaihi ar-rumha, tombaknya langsung diarahkan ke istri. Kecemburuan yang masya Allah. Ya, makanya sangat-sangat-sangat ditekankan untuk para wanita, barakallahu fikum, dia senantiasa berada di rumahnya. Mau keluar izin sama suami. Ya. Ibu depan langsung mau ditunjukkan Pak. Ghairah, kecemburuan barakallahu fikum. Para sahabat zaman dahulu. Istrinya bingung. Oh, pulang-pulang saya langsung duduk. Karena istrinya paham, suaminya cemburu. Faqalat lahu, istrinya mengatakan, ukfuf alaika rumhak, tahan dulu panahmu, tahan dulu tombakmu. Udkhul baita hatta tandura man ladzi akhrajani, coba engkau masuk, engkau lihat alladzi akhrajani, apa yang menyebabkan aku keluar. Akhirnya suaminya percaya, ditarik tombaknya. Barakallahu fikum, fadakhala faida bihayyatin 'azimah muntawiyatin 'alal firasy. Ketika masuk, barakallahu fikum, dia dapati hayyatun 'azimah mutwiyatin 'alal firasy. Ular besar melingkar di atas kasur. Ya wajar istrinya lah, ular sangat besar. Barakallahu fikum. Fahwa, maka ketika itu pemuda tersebut ilaiha birumhi, ditusukkan tombak tersebut, pandono mahabihi thumma kharaja farakazahu fiddar fadzarabat alaih. Naam, barakallahu fikum. Dia mau menancapkan atau sudah menancapkan tombaknya, ternyata ularnya juga menghantam dia. Barakallahu fikum. Lalu kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, fama yudra ayyuhuma kana asra'a mautan al-hayyatu awil fata amil fata. Maka ketika itu dua-duanya sudah langsung meninggal, ditusuk mati, yang ular ditusuk dulu, ularnya lalu menghantam. Jadi yang nyerang siapa dulu? Orangnya dulu. Lalu apa? Ularnya. Tapi tidak diketahui man asra'a, siapa yang lebih dulu meninggal. Bisa jadi yang ditusuk meninggalnya lebih lama. Yang dihantam, diserang, meninggal langsung. Bisa jadi. Makanya ketika itu ada kata Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri, fama yudra ayyuhuma kana asra'a mautan. Tidak tahu siapa yang mati terlebih dahulu. Nah. Qala, maka Abu Sa'id melanjutkan, faji'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna dzalika lahu. Lalu kita setelah mendengar kisah temannya yang meninggal karena ular ini, kembali ke Rasulullah SAW menceritakan kisah ini. Wa qulna, dan kita katakan kepada Nabi Muhammad SAW, ud'ullaha yuhyihi lana. Wahai Rasulullah, berdoalah untuk kami agar Allah Subhanahu Wa Taala kembali menghidupkan dia. Tetapi kata Rasulullah SAW, qala istaghfiru li sahibikum, mintakan ampunan untuk saudara kalian tersebut. Sudah meninggal tuh, sudah. Tsumma qala, lalu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, qala inna bil madinati jinnan qad aslamu. Lalu Rasulullah mengatakan, mengkabarkan, sesungguhnya di Madinah ini ada sekelompolan jin, qad aslamu, mereka telah masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'an, kalau kalian melihat jin, ya, barakallahu fikum, yang dalam kisah ini menceritakan ular, berarti maksud Rasulullah SAW kalau melihat jin dalam bentuk ular. Kenapa? Kisahnya sedang berita tentang ular. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan kalau ada jin yang masuk Islam di Madinah. Kalau kalian lihat jin, maksudnya apa? Jin berwujud ular. Naam. Fa'adinuhu thalathata ayyam, maka izinkan dia, barakallahu fikum, selama 3 hari. Fa'in badalakum ba'da dhalik, kalau dia badalakum menampakkan diri kepada kalian ba'da dhalik, setelah kalian izinkan selama 3 hari, faqtuluh, maka bunuhlah ular tersebut. Fa'innama huwa syaitan, maka dia bukan jin muslim, bukan jin Islam, tetapi dia adalah syaitan. Sudah kan belum? Sudah? Belum ya? Maka dia adalah syaitan. Naam. Barakallahu fikum. Yang menjadi syahid di sini, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwasannya keduanya mati, yang mana sebab matinya karena saling bunuh. Pemudanya membunuh ular, ularnya membunuh pemuda tersebut. Cuman tidak diketahui ayyuhuma asra, siapa yang paling lebih dulu mati. Tapi pemuda inilah yang membunuh jin tersebut. Syahidnya apa? Jin itu bisa dibunuh. Itu syahidnya. Nah, di sini Rasulullah tidak mengingkari. Tapi beliau mengatakan istaghfirullah sahibikum, bahasanya jin itu ada di Madinah itu ada yang masuk Islam dan seterusnya, menunjukkan bahasanya jin syaitan itu kutil, bisa dibunuh ya, tidak seperti apa yang tersebar di sebagian masyarakat ya, tidak bisa dibunuh, bahkan dipegang nembus gitu ya, tidak bahkan bisa dibunuh, nanti akan ada bab pembahasannya. Barakallahu fikum. Jelas ini ya, bahwasanya jin itu bisa, jin itu mati dan jin itu bisa dibunuh. Barakallahu fikum. Agak menyimpang dikit. Terus kalau kita ketemu ular dibunuh apa tidak? Iya, gitu. Nah, kalau ketemu ular dibunuh atau tidak? Dalam hadis ini Rasulullah SAW, kalau kalian melihat jin dalam wujud ular, beri izin selama 3 hari. Kalau 3 hari badalakum masih menampakkan kepada kalian, faktuluhu fa'innahu syaitan, baru bunuh karena dia setan. Setan berwujud ular. Berarti kalau kita ketemu ular, bisa jadi setan, bisa jadi jin, bisa jadi yo asli ular. Ada 3 kemungkinan. Akhirnya timbul pertanyaan, kalau kita ketemu ular dibunuh tidak? Ternyata jin muslim bunuh saudara. Kalau setan ya pas. Kalau ular asli apa hukumnya? Nah, di sini Rasulullah secara umum menyebutkan kalau ada ular masuk rumah kalian izinkan selama 3 hari. Naam, barakallahu fikum. Menunjukkan apa? Tidak langsung dibunuh. 3 hari tapi Pak, kalau ternyata setan entek sih. Mati sih. Nah, tapi dalam ayat lain barakallahu fikum ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan masalamna hunna mundu harabna hunna. Kita tidak pernah berdamai dengan mereka, yaitu ular. Mundu harabna hunna, semenjak kita bermusuhan kepada ular. Wa man taraka syai'an min hunna khifatan falaysa minna, dan barang siapa takut kepada ular, tidak berani membunuh ular, khifatan karena takut sama ular, falaysa minna, maka bukan bagian dari kita. Hadis riwayat Abu Dawud, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Al-Mishkah. Nah, atau Ibnu Hajar. Nah, dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, riwayatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Uqtulul hayati kullahunna. Faman khafa sa'rahunna falaysa minni." Bunuhlah oleh kalian ular-ular kullahunna semuanya. "Faman khafa," namun barang siapa yang takut, "sa'rahunna," balas dendamnya ular, "falaysa minni," bukan termasuk dariku. Bukan termasuk dari golonganku. Bunuh semua ular. Semua jenisnya. Jangan takut terhadap balas dendamnya dia. Sa'rahunna. Kadang ada orang mikir, anak ular, jangan dibunuh. Nanti apa? Ibunya ada datang. Nggak boleh. Falaisa minni, kata Rasulullah. Bukan termasuk dariku. Hadis sahih, riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain, dari sahabat, na'am barakallahu fikum, dari sahabat Ibnu Abbas, radhiyallahu ta'ala anhumah, kata Rasulullah, "Man tarakal hayyati makhafata," barang siapa dia meninggalkan ular-ular, "makhafata talabihinna," karena takut kepadanya, "falaisa minna," maka bukan termasuk dari kami. "Salam masalamna hunna mundu harabna hunna," kita tidak pernah berdamai kepada mereka. Naam barakallahu fikum, semenjak permusuhan kita kepada mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, berarti gimana? Dibunuh atau tidak? Bisa jadi saudara muslim loh. Saudara muslim mau dibunuh ya dia bela diri juga. Iya. Antum tusuk, sundul antum, gigit juga. Gimana? Nah. Di sini barakallahu fikum ya, dirinci terkait ular. Ular yang kita temui di luar rumah dan ular yang kita temui di dalam rumah. Jadi 2 ya. Ya. Ular yang kita temui di luar rumah dan ular yang kita temui di dalam rumah. Adapun ular yang kita temui di luar rumah, uktulu alhayyati kullahunna, bunuh semua jenisnya. Bunuh semuanya. Dan ini berdasarkan ijma ulama, kesepakatan para ulama. Tidak ada perselisihan. Pokoknya kalau ketemunya ular di luar rumah, bunuh apapun jenisnya. Tapi hati-hati, jangan ular peliharaan orang antum bunuh. Kan ada yang pelihara ular, antum bunuh. Jangan. Suruh ganti nanti. Ini juga menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya memelihara ular itu perkara yang diharamkan. Subhanallah, banyak kaum muslimin yang dia pelihara ular ya. Bahkan dijual belikan, dikompeskan. Ini perkara yang haram. Ijma' para ulama, kesepakatan para ulama seluruhnya tidak ada yang berselisih. Ketemu ular di luar rumah dibunuh. Kata Ibnu Abdul Bar radhiyallahu taala rahimahullahu taala, ya ini ulama Malikiyah, beliau mengatakan ajma'al ulama'u 'ala jawazi qatli hayati as-sahari. Para ulama bersepakat atas bolehnya membunuh ular-ular yang dia sahari, berada di luar rumah, di padang pasir, di kebun, dan seterusnya. Sigharan kunna au kibaran. Baik kecil ataupun besar. Pokoknya bunuh. Ayya nau'in kana al-hayat. Mau jenis apapun ular tersebut. Ini sudah kesepakatan. Boleh. Kalau di luar. Nah, ini cara fikih. Dalil-dalilnya apa? Tadi semua. Uktulu, bunuhlah, masalam, nah, kita tidak pernah berdamai, dan seterusnya. Dalilnya sangat banyak. Di luar, bunuh. Adapun ketika kita bertemu ular, menjumpai ular di dalam rumah, barakallahu fikum, ini para ulama berbeda pendapat. Ada 4 pendapat. Yang pertama, dibunuh tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Jadi kalau masuk rumah, sudah bunuh. Ini pendapat yang pertama. Baik di Madinah ataupun di luar Madinah. Ini pendapatnya sebagian Hanafiyah. Sebagian ulama Hanafiyah. Madhabnya Al-Imam Abu Hanifah. Rahimahullah ta'ala. Dibunuh, tidak perlu diberi peringatan. Ya, semua ular di dalam rumah. Ketemu ular, dibunuh. Dalilnya beliau adalah sabda-sabda Rasulullah yang menunjukkan atau memerintahkan kita untuk membunuh ular. Jangan takut, kalau takut bukan bagian dari kita. Itu dalil itu semua, hadis-hadis semua tidak membatasi. Rasulullah SAW mengucapkan secara umum, baik di dalam maupun di luar rumah. Rasulullah SAW mengatakan, bunuhlah yang di luar, tidak. Tapi beliau mengatakan, ada ular, bunuh. Jangan takut, kalau takut bukan bagian dari kita. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, barakallahu fikum, tidak boleh dibunuh kecuali sampai kita peringatkan. Nah, ini baik di Madinah maupun di luar kota Madinah. Nah, barakallahu fikum. Boleh dibunuh, jangan dibunuh dulu sampai diberi peringatan. Dalam riwayat tadi kita baca diberi peringatan selama 3 hari. Riwayat lain mengatakan cukup 3 kali. Awas pergi, kalau tidak saya bunuh. 1. Berapa saat kemudian, awas pergi, tidak pergi saya bunuh. 2. Sampai 3 kali, jangan 3 hari. Walaupun ada hadisnya, barakallahu fikum, bisa menjadi dharar. 3 hari malah hilang lagi. Nah, barakallahu fikum. Ini yang kedua, jangan dibunuh dulu sampai diberi peringatan 3 kali, baik di Madinah ataupun di luar Madinah. Naam, barakallahu fikum. Yang demikian ini adalah pendapatnya Al-Imam Malik dan sebagian dari ulama Malikiyah. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, ahabbu ilayya an tundara awamirul buyut wa ghairuha 3 ayyamin wala tundaranna fis sahari. Kata beliau, saya lebih suka kalau ular-ular yang berada di rumah itu diperingatkan terlebih dahulu. Adapun ular yang di luar rumah langsung dibunuh. Nah, ini yang kedua. Jangan dibunuh dulu, peringatkan lebih dulu di Madinah atau di luar Madinah. Yang ketiga, barakallahu fikum, pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya janganlah ular itu dibunuh ketika di dalam rumah kecuali sampai diberi peringatan sebanyak 3 kali. Tapi ini khusus di kota Madinah. Kalau di luar Madinah tidak perlu diperingatkan. Ini pendapatnya Imam Nafi'. Nah, muridnya siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalilnya apa? Rasulullah mengatakan bahwasanya Inna minal jin qad aslamu. Inna bil madinati jinnan qad aslamu. Sungguhnya di Madinah ada jin yang mereka telah beragama Islam. Yang kadang dia berupa ular masuk ke rumah-rumah kalian. Diberi peringatan lebih dahulu. Nah. Yang keempat, barakallahu fikum, tidak dibunuh sampai diberi peringatan ya di Madinah ataupun di luar Madinah, kecuali ular yang berbisa yang memiliki dua garis hitam dan juga ekornya pendek. Ini pendapat yang keempat paling rinci. Diberi peringatan dulu, baik Madinah, luar Madinah, di seluruh dunia. Kalau ada ular di rumah, diberi peringatan sebanyak 3 kali. Diberi peringatan sebanyak 3 kali. Kecuali ular yang berbisa. Tidak perlu diperingatkan, langsung dibunuh. Barakallahu fikum. Di antara dalilnya adalah, Rasulullah SAW mengatakan, bunuhlah oleh kalian ular-ular, illa ayyaku, atau janganlah kalian bunuh ular-ular, kalian beri peringatan terlebih dahulu, illa ayyakuna, zat tufyataini wal abtar, kecuali ular yang memiliki garis hitam di atasnya, di punggungnya, wal abtar, dan ular yang itu ya apa pendek, abtar itu terputus pendek ekornya, mungkin wallah alam yang dimaksud adalah ular deri ya, tahu ya, ular yang itu kan beracun. Nah, kecuali ular-ular itu yang beracun. Fa innahuma yaqtifanil basar, karena ular-ular yang seperti ini bisa membutakan mata, bisa wayatorohani mafi butunin nisa, dan bisa juga menjadikan janin itu gugur atau apa, gugur ya, benar apa sih janin itu gugur ya? Keguguran. Nah, barakallahu fikum. Dan wallahu ta'ala alam, yang rajih adalah yang keempat. Kalau bukan yang berbisa, kita peringatkan sebanyak 3 kali itu kalau di dalam rumah. Kenapa? Bisa jadi itu saudara kita dari bangsa jin yang sedang menyerupai ular. Kalau dia memang saudara kita dari bangsa jin, kita peringatkan, keluar. Aku meminta dengan nama Allah, keluar. 3 kali dia keluar, saudara kita. Kalau tidak mau, kita bunuh. Fa'innahu syaitan. Dia adalah syaitan. Kecuali ular-ular yang berbisa, langsung kita bunuh. Kenapa? Karena jin-jin muslim, dia tidak mungkin berubah wujud menjadi ular-ular yang berbisa. Yang ada garis hitamnya ataupun abtar yang derik. Barakallahu fiik. Sudah ada ya? Nah, barakallahu fiik. Cukup ya? Dari jam berapa ya tadi? Sudah 10 menit. Sudah lebih 10 menit lebih. Mau ada pertanyaan enggak? Gimana? Enggak usah ya. Enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan sampai di sini. Al-afu minkum apabila terlalu panjang dan juga ada kesalahan-kesalahan yang kurang berkenan di hati antum. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafadhalu hafidhakumullah.